Aku tak bisa jalani hidup bila tanpa dirimu di sisiku. Meski mencoba namun tak mampu melupakan semua kenangan ini. Sungguh aku takkan bisa meninggalkan jejak dirimu yang sempurna.